beduk telah berbunyi. Sebulan puasa tamatlah hari ini. Lekaslah adikku, hiaskan rumahmu, biar serba baru untuk para tamu. Jangan kau lupa ketupat di dapur, rendang di kuali, jangan biar hangus. Coba lihat itu, kanak-kanak berlari. Halaman rumah bermain bunga api. Sedang bergema, hening dan mulia di pagi hari raya.